Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan dan kemudahan, berikan pula kesehatan yang senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, meskipun kajian hanya bisa sebatas online saja karena adanya pembatasan untuk kajian tatap muka sementara waktu, ya sampai insyaallah kembali normal dalam beberapa hari, bismillah. Namun dalam kesempatan ini tentunya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya atas kenikmatan untuk bisa talabul ilm, menuntut ilmu, mengkaji dan mendalami ya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah Azza wa Jal ya, menghalangi nikmat ini pada sebagian manusia. Nah, dalam kondisi mereka tidak menyadari bahwa mereka ya, di atas kesengsaraan dan dijauhkan dari sebuah kenikmatan yang besar. Termasuk di antara kunci kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Termasuk tanda di antara tanda-tanda kebaikan seorang. Ya, tatkala seorang difahamkan ya, oleh Allah Azza wa Jal tentang ilmu agamanya, tentang Islam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, hendaknya seorang muslim berbahagia, akan berbangga, dan terus optimis ya, dengan apa yang dia jalani sekarang ini berupa amalan ibadah, talabul ilm, menuntut ilmu ya, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini ya, sungguh banyak di antara kaum muslimin yang mereka justru dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah ahlus sunnah terbimbing dalam setiap waktu dan keadaannya, terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, terbimbing dengan bimbingan para ulama'nya. Alhamdulillah, sehingga kita pun mantap di dalam berjalan dan terus optimis dalam menjalani kehidupan apapun yang kita hadapi. Ya, baik senang dan susahnya, sehat dan ketika ada wabahnya, maka talabul ilm ya termasuk ibadah yang mulia yang harus kita utamakan dari semuanya ya. Kita harus tetap bersemangat dan optimis dan terus sambil memohon kepada Allah Azza wa Jal ya nikmat kesehatan tentunya. Tapi yang lebih dari itu adalah nikmat istiqomah. Ya, karena yang paling penting adalah sehatnya hati, sehatnya akidah, sehatnya ibadah. Bukan sekedar sehat jasmani. Naam, sehat jasmani. Harapan kita semuanya. Kesehatan fisik dan badan. Tentunya dambaan kita semuanya. Fitrah. Ya, semuanya kita gak ingin sakit. Ya, semua kita enggak ingin tertimpa wabah. Ya, namun demikian, Allah sayang dengan hambanya. Allah cinta dengan hambanya. Yang kemudian Allah angkat derajat mereka ya, dengan sebab penyakit yang dialaminya. Ya, Allah angkat kedudukannya dengan sebab kesulitan yang dihadapi. Yang dihadapi, yang dirasakan, kesedihan, mungkin tapi itu semuanya adalah bagian dari cobaan, ujian dan cobaan. Nah, untuk semakin mengangkat derajatnya, ya, apabila ia bersabar dengan ujian tersebut. Alhamdulillah, talabul ilm tentunya banyak, ya, hambatan, rintangan, ya, gangguan, cobaan yang terus mewarnainya. Ya, sekarang, ya, nanti demikian pula terus akan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan terus menguji hambanya. Ya, semakin kuat keimanan seseorang, semakin dahsyat ujian. Ya, namun semakin lemah keimanan, maka sekadar itu pula ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka barakallahu fikum, antum talabatul ilm, tetap, ya, tetap semangat dan terus, ya, jangan patah semangat dan terus manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, untuk hifdzul Quran, murajaatul Quran, murajaatul durus, ya, nah, mentasmi, ya, kemudian tetap jaga fisik, ya, tetap jaga protokol kesehatan, ya, jauhi kerumunan, disiplin dalam memakai masker. Nah, demikian pula terus semangat di dalam, ya, menjaga stamina, ya, stamina fisik, lebih-lebih stamina hati, kesehatan hati. Ya, jangan justru ketika, ya, Allah takdirkan adanya wabah ini, atau mungkin kita mendengar, melihat, menyaksikan sebagian saudara kita, ya, sakit, kemudian kita pun, ya, terbawa, ya, merasa sulit dan berat, pesimis, rasanya mau mati saja. Nah, ya, seorang mukmin, jiwa mereka tidak kerdil, ya, harapan mereka tidak pendek. Tapi terus, ya, optimis dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzan kepada Allah. Nah, penting untuk kita tanamkan husnudzan kepada Allah. Besarkan jiwa kita. Ya, tanamkan optimisme pada jiwa kita, pada hati kita. Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita. Allah tidak, ya, menyia-nyiakan, ya, amalan kebajikan kita. Ya, kebaikan kita. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini, biadillahi ta'ala, kita akan mencoba untuk melanjutkan, ya, sedikit pembahasan dari apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, dalam rangka untuk terus kita mengkaitkan diri kita dengan bimbingan para ulama dan terus menggali faedah-faedah ilmiah. Dan terus menata, ya, dan memperbaiki iman kita, akidah kita. Karena tanpa ini, hati kita bisa sakit. Naudzubillah. Ya, bisa tertutup mati. Naudzubillah. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, sabat, ya, atau hidup sunnah. Tanalfah Azza wa Jal. Kita lanjutkan, ya, pelajaran kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, masih dalam fasal yang ketiga, yaitu tentang bagaimana pendapat madhab-madhab di dalam Islam yang masyhur, ya, dengan madhabnya dalam menghukumi, ya, perbuatan atau amalan menjadikan, ya, masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Ya. Nah. Dan kita masih dalam menjelaskan pendapat dari mazhab Syafi'iyah yang kesimpulannya barakallahu fikum bahwa mazhab Syafi'iyah menyatakan hukumnya adalah kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Yang kemudian al-muallif rahimahullah menukilkan dan mengutip beberapa kalam dari tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah, ya, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan cukup panjang lebar beliau memaparkan tentang masalah ini, ya. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan bahwa ya antara sebab ya kenapa membangun masjid di atas kuburan ini termasuk dosa besar, kabirah minal kabair, karena disebutkan dalam beberapa nas hadis secara khusus adanya ancaman laknat, kutukan terhadap pelakunya, ya, kutukan terhadap pelakunya, ya. La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadhu qubran biyahi masajid. Allah melaknat kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mereka telah menjadikan dan membangun tempat-tempat ibadah, ya, di kuburan nabi-nabi mereka. Nah, maka kutukan ini, ya, laknat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Ya, demikian pula, ya, dari sisi yang lain, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang perbuatan tersebut. Ya, bahkan memerintahkan kepada para sahabat untuk meratakan dan menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang ditinggikan. Sekedar ditinggikan atau dibangun saja ini sebuah pelanggaran, dan Rasulullah melarang, memerintahkan sebagian sahabat untuk meratakan, terlebih yang dibangun di atasnya adalah masjid. Oleh karena itu, saking khawatirnya Rasulullah terhadap keselamatan akidah dan tauhid kaum muslimin, ya, maka beliau tidak rela kuburan beliau sendiri untuk disembah, untuk dipuja-puja, untuk dikeramatkan, untuk dibangun sedemikian rupa. Ya, beliau enggak rela. Sebutkan dalam Muwatta Imam Malik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku ya sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Nabi enggak suka. Nabi benci. Ya. Nah, dan Nabi larang. Lah, kalau ini saja kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau enggak rela, beliau enggak mau ya dipuja-puja, dikeramatkan. Terlebih kuburan selain beliau, gitu lah. Sehingga mohon maaf, bukan suatu kebanggaan ya. Bukan suatu kebanggaan atau dibanggakan ya ketika ada seorang meninggal kuburannya kemudian ya dibangun sedemikian rupa, dibuat megah ya. Masjid di atasnya, ya, apalagi tiap tahun ada acara, ya, nah, macam Id atau Haul, ini bukan satu kebanggaan. Bahkan kalau mau jujur, ini pelanggaran. Rasulullah enggak suka yang seperti itu. Bahkan Nabi melarang. Ya. Allahumma musta'an. Kemudian lanjutkan ya kalam dari al-muallif rahimahullah yang menyebutkan bahwa sebagian berhujjah dengan kalam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau ya, disimpulkan hanya berpendapat makruh saja terkait dengan membangun masjid di atas kuburan. Ya. Maka di sini ada klarifikasi, ya, penjelasan dari beliau rahimahullah, bahwa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bukan, ya, membenci dalam istilah makruh, lawan dari sunnah, bukan. Nah, seperti menurut istilah ulama usul fiqih, ya, ulama usuli, usuliyun, ya, mereka membagi istilah makruh menjadi dua. Ada makruh litanzi, ya, yaitu meninggalkannya lebih utama, meskipun apabila dikerjakan tidak mengapa. Dan ada makruh litahrim, yaitu haram maknanya. Haram. Nah, sebagian ada yang memahami, ya, perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah pada sebagian, ya, kita beliau, itu hanya berpendapat makruh saja. Makruh, kata mereka, makruh yakni boleh dikerjakan, gitu, meskipun meninggalkannya lebih utama. Maka di sini, beliau, rahimahullah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, rahimahullah, ya, menukilkan pendapat sebagian Hanabilah, bahwa al-qaul bil karahati mahmulun ala ghairi dhalik, bahwa pendapat beliau bahwa hal itu makruh itu dibawa kepada selain makna makruh li tanzih, berarti makruh li tahrim, ya. Nah, ini seakan-akan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengisyaratkan pada perkataan Imam Syafi'i tatkala beliau mengatakan wa akrahu ayyubna 'alal qabri masjidun, aku membenci untuk dibangun masjid di atas kuburan. Sebutkan oleh Imam Syafi'i wa akrah, aku benci, ya. Nah, yang kemudian sebagian berhujjah dengan kalam beliau ini untuk menyatakan bahwa Imam Syafi'i saja hanya berpendapat makruh saja kok. Artinya makruh maksudnya apa? Ya boleh, meskipun sebenarnya sih, ya, auto ditinggalkan. Ini maksudnya makruh ditanzih. Nah, ini sebagian mereka. Padahal di sini kata beliau, wa ala hadza atba'uhu min asy-syafi'iyyah kama fi at-tahdzib wa syarhihi al-majmu'. ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك ببعض الأحاديث المتقدمة. Jadi mereka, sebagian pengikut madzhab Syafi'iyah, berhujjah dengan kalam Syafi'i tadi untuk menyatakan bahwa ya memang itu makruh saja, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Maksudnya makruh apa? Ya makruh ini boleh, ya, meskipun afdal ditinggalkan adalah. Ma anna sharihatun fi tahrim dzalik, sementara hadis-hadis yang mereka bawakan, ya, sendiri, ya, tentang masalah ini itu sangat jelas dan gamblang menunjukkan tentang haramnya. Ya. Nah, wala'ni fa'ili, dan terang jelas, ya, enggak ada ketersamaran sama sekali, ya, dalam hadis tersebut melaknat pelakunya. Ya. Sudah terang-terangan diharamkan oleh Nabi, dilaknat oleh Rasulullah, kok bisa? Ya, difahami bahwa Imam Syafi'i menyatakan makruh saja. Ya. Nah, kalau anna karahata kanat indahum litahrim, ya, la qurubal amru. Kalau seandainya yang dimaksudkan oleh mereka makruh, yaitu karaha, Imam Syafi'i membenci, maksudnya itu haram, maka tentunya ini lebih mendekati kepada, ya, hukumnya, ya, hukum perbuatan tersebut. Walakinnaha ladaihim litanzih, namun menurut mereka hukumnya makruh litanzih saja, ya, bukan haram. Fa kaifa yattafiqu al-qawl bil karahati ma tilka al-ahadith allati yastadilluna biha 'alayha, ya, lalu bagaimana mungkin, ya, bisa dikompromikan, ya, pendapat yang menyatakan makruh saja, ya, sementara hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah itu justru menunjukkan haramnya. Jadi tidak sinkron itulah, tidak nyambung. Ya, aku lu hadza. Nah, maka Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan Wa in kuntu la astab'idu hamla al-karahati fi ibarat al-Syafi'i al-mutaqaddimati khasatan al-karahati tahrimiyah li'anna huwa al-ma'na syar'i al-maqsudi fi isti'mal al-Qur'ani. Ya, dan aku tidaklah menganggap satu hal yang jauh. Ya, ini sangat mungkin untuk membawa perkataan Imam Syafi'i, ungkapan Imam Syafi'i ketika menyebutkan aku membenci, itu maksudnya adalah membenci karena perkara itu haram, itulah karaha litahrim, karena itulah makna yang syar'i yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tatkala menyebutkan istilah makruh itulah. Nah, wala syakka anna Syafi'i muta'atsirun bi uslubil Qur'an ghayat at-ta'atsur. Ya, dan tidak ada keraguan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah imam. Ya, beliau sangat mendahulukan metode, ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan itu ma'ruf. Beliau menggunakan istilah-istilah syar'i, istilah-istilah hadis, istilah-istilah Al-Qur'an untuk menyebutkan pendapat beliau dalam sebuah hukum, dalam sebuah masalah. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau, ya, bukan, ya, menurut konteks ulama usul, ulama belakangan, bukan. Syafi'i termasuk ulama yang terdahulu, ya kan? Mutaqaddimun. Ya, tentunya tatkala imam-imam dahulu yang menggunakan istilah-istilah Al-Qur'an ataupun hadis, maka difahami sebagaimana Al-Qur'an dan hadis memaksudkan istilah tersebut. Dan itu akan nampak insyaallah nanti, ya. Fa idza waqafna fi kalamihi ala lafdin lahu ma'nan khasun fil Qur'an al-Karim wajaba hamluhu alaihi. Sehingga apabila kita mendapati dan mengetahui kalam Syafi'i rahimahullah, perkataan beliau terhadap sebuah lafad yang memiliki makna yang khusus dalam Al-Quran, maka wajib untuk membawa makna ucapan beliau kepada makna Al-Quran. La alal makna al-mustalah alaihi indal mutakhirin. Dan tidak dibawa kepada makna yang biasa digunakan oleh orang-orang ulama belakangan, seperti ulama usul. Faqad qala ta'ala, contohnya di sini dalam surat Al-Hujurat ayat yang ketujuh, ya. Nah, bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan karamah ataupun taufik kepada ahlul iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Perhatikan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menjadikan, ya, menumbuhkan dan menanamkan kepada kalian kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa karraha ilaikum. Sebutkan di sini lafaz makruh. Karaha. Ya. Sekarang yang dimasukkan dalam ayat ini makruh, ya. Karaha. Apakah karaha litanzih boleh dikerjakan begitu? Meninggalkannya lebih utama? Ataukah maknanya haram? Sekarang kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ini boleh dikerjakan? Lebih afdal tinggalkan? Sebagaimana makruh istilah usul, ya. Lah, hukum ini itu maksudnya wa hadhihi kulluha muharramat. Ini semuanya, ya, haram. Meskipun Allah menyebutkan wa karraha ilaikum, ya, dengan lafaz karaha, tapi maksudnya haram. Ya. Nah, Allah mengharamkan atas kalian apa? Kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Fahadal ma'na wallahu alam. Walladhi aradahu Syafi'i rahimahullah biqaulihi al-mutaqaddim wa akrah. Maka ini wallahu alam makna yang diinginkan oleh Imam Syafi'i pada perkataan beliau yang dinukilkan sebelumnya, wa akrahu ayyubna 'alal qabri masjidun. Aku membenci, ya, untuk masjid itu dibangun di atas kuburan. Sebutkan oleh Imam Syafi'i wa akrah. Apakah maknanya boleh? Ya. Boleh bangun masjid di atas kuburan, tapi meninggalkannya lebih utama. Begitu? Atau maknanya aku mengharamkan? Aku berpendapat haram membangun masjid di atas kuburan. Al-thani awla wa arjah. Ya. Makna yang kedua ini lebih kuat. Ya. Nah, dan lebih mendekati kepada dalil nas Al-Quran terkait dengan penggunaan lafaz karoha. Ya, wa yu'ayyiduhu annahu qala aqiba dzalik wa in shalla ilaihi ajza'ahu lafaz asa'a. Tambah lagi menguatkan bahwa maknanya adalah Al-Imam Syafi'i berpendapat haramnya perbuatan itu adalah beliau ya menyebutkan di akhir ya dari apa yang disebutkan tadi, kata beliau, namun apabila dia sholat ya menghadap kuburan, sah sholatnya, perhatikan, sah sholatnya, namun dia telah asa'a, maksudnya telah melakukan perbuatan dosa, itu telah melakukan perbuatan yang haram, itulah ini ketelitian dari Imam Syafi'i, ketelitian dari Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga selama terpenuhi syarat dan rukunnya ya, dan kewajiban-kewajibannya di dalam sholat, maka pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan sah hukumnya. Ya, sholatnya sah. Namun, dia telah melakukan perbuatan ya, dosa. Ya, melakukan perbuatan yang haram. Aina huwal muradu bisayyi'ati fi uslubil Qur'an ayodhan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan sayyi'ah ya, di dalam konteks Al-Quranul Karim. Waqad qala ta'ala fi surat al-Isra ba'da an naha an qatli al-awlad wa qurbani az-zina wa qatli an-nafs wa ghairi dhalik. Ya, oleh karena itu telah disebutkan dalam surat al-Isra setelah Allah melarang beberapa perbuatan-perbuatan ya maksiatan, dosa-dosa besar, larangan berbuat syirik, larangan untuk membunuh anak-anak, larangan untuk berbuat atau mendekati zina, larangan untuk membunuh jiwa, yang haram untuk ditumpahkan darahnya, dan seterusnya. Ya. Maka di akhir ayat tersebut, Allah tutup dengan firman-Nya, Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semuanya itu adalah sayyi'ah. Ya. Perkara yang salah ya, perbuatan dosa di sisi Allah makruhan ay muharrama. Perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu para ulama mutaqaddimin mereka menggunakan istilah-istilah Al-Qur'an dan hadis ya, dan maknanya juga tentunya dibawa kepada makna Al-Qur'an dan hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan istilah ini karaha. Ya. Sehingga maknanya juga seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu haram. Bukan makruh menurut ya, ulama belakangan seperti ulama usul. وَيُؤَكِّدُ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْكَرَاهَةِ فِي كَلَامِ الشَّافِعِي فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ. Ya. Maka ini menguatkan terhadap makna yang dimaksudkan ya, dari kata karoha, karoha, makruh, makruh, ya. Pada ungkapan-ungkapan dari Imam Syafi'i dalam masalah ini, anna madhabahu anna al-asla fi nahi at-tahrim. Di mana madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, asalnya pada sebuah larangan itu adalah menunjukkan haramnya. Menunjukkan apa? Haramnya. Illa ma dalla ad-dalilu ala annahu li ma'nan akhar. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa maknanya adalah makna yang lain. Nah, ini disebutkan ya secara jelas dalam kitab beliau yang lain Jimaul Ilm ya, demikian pula dalam kitab beliau Ar-Risalah. Nah, ya, dan demikian ya yang difahami oleh para sahabat. Ya. Para sahabat mereka ini ya, orang cerdas. Ya. Fuqaha, ulama. Ya, tatkala Rasulullah melarang sesuatu, mereka tahu. Mereka mendengar Nabi melarang demikian, ya, melarang ini dan itu. Langsung mereka tinggalkan itu. Para sahabat, langsung mereka tinggalkan. Ya, tidak banyak nanya, ini maksudnya apa? Meninggalkan maksudnya haram atau makruh? Ya. Nah, langsung ditinggalkan. Kenapa? Mereka tahu dan faham. Kalau ini adalah perkara yang dibenci oleh Rasulullah. Dan Nabi terang-terang melarangnya, apalagi dalam masalah ini. Hadis yang mutawatir terlalu banyak untuk disebutkan. penuh, ya, dari berbagai sisinya, lengkap, ya, larangan untuk sholat di atas kuburan, larangan untuk sholat menghadap kuburan, larangan untuk sholat di samping kuburan, bahkan membangun masjid di atas kuburan, semuanya tidak boleh, ya, bahkan membangun, ya, bukan masjid saja, sekedar bangun kuburan, ya, dibuat, ya, nampak begitu, ya, nampak beda, ya, dari tanah-tanah sekitarnya. Ya, apabila melebihi satu jengkal ini sudah termasuk larangan. Menduduki, ya, melangkahi, menginjak ini semua dilarang. Dan hadis-hadisnya sangat amat banyak. Ya. Sehingga tatkala kita mendapati, ya, demikian komplit dan lengkap, ya, bagaimana bimbingan syariat secara khusus Rasulullah merinci, ya, perbuatan-perbuatan tersebut untuk, ya, diketahui oleh kaum muslimin, ya, dan waspada agar kita tidak terjatuh dalamnya, menunjukkan bahwa ini bukan perkara kecil, bukan perkara sepele. Masalah kuburan ini fitnah, ya, artinya diulang-ulangnya sesuatu dan banyaknya pembahasan dalam sebuah masalah menunjukkan pentingnya masalah itu, ya, pentingnya masalah itu, ya, sehingga tidak bisa dipandang remeh masalah kuburan ini. Memang interaksinya dengan orang yang telah mati, ya, tapi luar biasa pengaruhnya terhadap akidah, terhadap tauhid seorang muslim, seorang muslimah. Tatkala diremehkan, ya, telah menjadi sunnatul musyrikin. Bagaimana tatkala mereka hulu terhadap kuburan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka? Orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Muntakala dikeramatkan, ya, dipuja-puja, akhirnya disembah. Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh AS. Untuk apa? Ya, untuk mengembalikan akidah mereka yang sudah rusak. Dengan sikap hulu mereka terhadap orang-orang soleh. Syaitan luar biasa. Ya, tidak kehabisan tipu muslihat. Ya, enggak kehabisan cara untuk bagaimana supaya manusia itu jatuh dalam kesyirikan bahkan kekufuran iyadzin billah. Kemudian wa minal ma'lum lada kulli man darasa hadhil mas'alata bi adillatiha annahu la yujad ayyu dalilin yusarifu an-nahya al-warida fi ba'dil ahadits al-mutaqaddimah ila ghairi tahrim. Dan satu hal yang diketahui bahwa barang siapa yang mempelajari masalah ini beserta dengan teori-teorinya secara ilmiah, ya, menghilangkan sikap asobiyah, fanatisme golongan, fanatisme madhabiyah, ya, tapi dia berusaha untuk mencari kebenaran, berusaha untuk objektif, bukan subjektif, objektif, betul-betul ilmiah itulah. Nah, ingin mencari kebenaran, maka tidak akan ia mendapati satu dalil pun yang memalingkan dari larang tersebut pada sebagian hadis-hadis yang disebutkan, ya, dari selain yang haram. Semuanya mengarah bahwa perbuatan itu adalah perkara yang haram. Ya, tidak ada satu dalil pun yang memalingkan dari yang haram tadi. Ya. Kaifa wal ahaditsul ukhra tu'akkidu annahu litahrim kama sabaqa. Bagaimana mungkin, ya, tidak demikian sementara hadis-hadis yang lain justru menguatkan bahwa maksudnya di situ adalah haram. Ya, ولذلك فإن أقطعوا بأن التحريم هو مذهب الشافعي. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, atas dasar ini aku memastikan bahwa haram ini merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. La siyama waqad sarraha bil karahati ba'da an dzakara haditsa qatala Allah al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim mithlan. Terlebih tatkala beliau menyebutkan secara terang-terangan, ya, dari pernyataan beliau bahwa beliau membenci perkara tersebut, kemudian beliau menyebutkan hadis qatalallahu yahuda wan nasara, Allah, ya, memerangi kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mereka telah menjadikan, ya, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat ibadah, ya. Nah, kama taqaddama fala ghurabata idzan idza sarah al-hafid al-iraqi wa huwa syafi'i al-madhhab bi tahrim bina' al-masjid 'ala al-qabr kama taqaddamallahu alam. Sehingga bukan satu hal yang aneh ya. Tatkala Al-Hafidz Al-Iraqi, dan beliau termasuk tokoh dari mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Nah, ya. Oleh karena itu di sini ya, kata beliau, ya, kami menyatakan di sini, laqad akhta'a man nasaba ila al-Imam Syafi'i al-qaul bi ibahati tazawujir rajul bintahu min az-zina bi hujjati annahu sarraha bi karahati dzalik. Ya, ini termasuk hal yang menguatkan dari apa yang beliau sebutkan. Oleh karena itu kami mengatakan di sini bahwa sungguh keliru orang yang menisbahkan kepada pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang menyatakan bolehnya ya seorang laki-laki itu, seorang ayah ya, seorang laki-laki menikahkan putrinya dari hasil perbuatan zina dengan alasan bahwa Al-Imam Syafi'i telah menyebutkan, beliau menyatakan makruh saja hukumnya ya. Wal karahah la tunafil jawaz idza kanat litanzih. Dan makruh di sini ya, tidaklah bertentangan dengan pendapat yang membolehkan apabila maksudnya litanzih. Oke, insyaallah untuk masalah ini ada tambahan penjelasan dari beliau rahimahullah, dan waktu sudah masuk isya, insyaallah dicukupkan sampai di sini bismillah, dan disambung pada kajian akan datang bismillah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.